is mahal. Kakak main salah, kakak main ke kamar, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur saat nona cari yang lain, semoga bahagia. Jaga baik-baik sampai siang tembus malam. Selepas kopu cinta tusuk masuk dalam-dalam. Sesalah main bukan cinta saya bermain. Sesalah time bapa minta saya buka lain. Saya rasa lain habis kaget bukan main. Saya bilang lain tapi hasil laki lain. Nona jangan marah janji saya su ingkar. Karena percuma saja cinta harus bubar. Saya dayung-dayung tapi ombak besar. Aduh sayang biar saya terlambat. Pembelis mahal, kakak main salah. Kakak main, kakak main, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur saat nona cari yang lain, semoga bahagia. Saya biar kalah meski harus korban cinta. Saya paksa jalan tapi hasil akhir mengalah. Saya suhu usaha jungkir balik tapi mentok di biaya. Sayang ini susah, saya harus geleng kepala. Mau paksa tidak bisa lawan ortu takut dosa. Modal cuma cinta belum bisa kau bahagia. Mental saya su kuat tapi bapak bilang tidak. Jujur saya menyesal tapi apa mau dibilang. Mundur lebih baik daripada terus tumbang. Saya ikhlas kau carilah. Pembelis mahal, kakak main salah. Kakak main, kakak main, kakak main salah. Papa mama suruh kakak untuk mundur saat.